Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallifu athani nau'un mukhtalafun fi bina'ihi. Jenis kedua dari isim mabni dengan kasroh ialah jenis yang diperselisihkan keadaan binanya. Wa dzakaralahu mitsalaini, dan Ibnu Hisyam menyebutkan untuk isim jenis ini dengan dua contoh. Al-awwalu, yang pertama, kullu 'alamin li mu'annatsin 'ala wazni fa'ali. Setiap nama mu'annas dengan wazan fa'ali. Ka hadami wa sajahi wa raqashi. Seperti kata hadami, sajahi dan raqashi. Fahadha mabniyun alal kasri indal hijaziyina mutlaqan. Ini mabni dengan kasroh di kalangan orang-orang Hijaz secara mutlak. Rof'an wa nasban wa jaron, baik ketika rofa', nasob dan jar. Sawa'un akana akhiruhu ro'an amla, sama saja apakah akhir hurufnya itu adalah huruf ra ataupun bukan. Tashbihan lahu bi nazali, sama dengan kata nazali. Ismu fi'li amrin, yang merupakan isim fi'il amr. Di footnote-nya penulis mengatakan, nazali ismu fi'li amrin mabniun alal kasri. Nazali adalah isim fi'il amr yang mabni dengan kasroh. Fakadha ma asbahahu, maka demikian pula kata-kata yang semisal dengan nazali. Nah, jadi orang-orang Hijaz memabnikan setiap nama mu'annas yang wazannya fa'ali, sama dengan isim fil amr nazali yang mabni dengan kasroh. Takulu, kau mengatakan hadihi hadami, wa ra'aitu hadami, wa marartu bi hadami. Kau katakan ini adalah hadami dengan mabni dengan kasrah hadami. Ra'aitu hadami mabni dengan kasrah hadami, ini fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi. Wa marartu bi hadami, hadami di sini isim mabni dengan kasrah fi mahalli jarin, pada posisi jar. Ini untuk orang-orang Hijaz. Wa amma banu tamimin, adapun bani tamim, fa ba'dhuhum yu'ribuhu i'raba ma la yansarifu. Maka sebagian dari mereka bani tamim mengi'rab kata mu'annas, setiap kata mu'annas yang wazannya fa'ali, dengan i'rab isim yang tidak boleh ditanwin dan tidak kasrah. Isim ma la yansarif, isim yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasrah. Fayaquluna, maka mereka sebagian bani tamim mengatakan hadihi hadhamu dengan dhamma, ra'aitu hadhama dengan fathah, wa marartu bi hadhama dengan fathah. Fahuwa marfu'un bi dhammati, maka pada kalimat pertama dia marfu dengan dhammah sebagai khobarul mubtada, hadhihi hadhamu. Wa mansubun bil fathati, dan mansub dengan fathah sebagai maf'ul bih pada kalimat kedua, ra'aitu hadhama. Wa majrurun bil fathati niabatan anil kasrati, dan majrur dengan fathah pengganti kasroh pada kalimat ketiga, marartu bi hadhama, liannahu mamnu'un minas sarfi, karena dia mamnu' minas sarf. Nah, ini untuk sebagian bani tamim. Mereka mengi'rab dengan i'rab isim la yansarif, isim yang tidak bisa ditanwin. Wa aktsaruhum yufarriqu baina ma kana makhtuman birra'i fayabnihi 'alal kasri kal hijaziyina. Akan tetapi sebagian besar mereka bani tamim membedakan antara isim mu'annas yang wazannya fa'ali yang akhirnya huruf ra Mereka mabnikan dengan kasroh seperti orang-orang Hijaz. Mithlu dhofari, seperti kata dhofari. Ismu baladin yamaniyin, nama satu negeri di Yaman. Nah, ini mereka mabnikan dengan kasroh karena akhir hurufnya adalah ro. Nah, wa ma laisa akhiruhu ro'an, dan untuk nama mu'annas yang akhirnya bukan ro, fayu'ribuhu i'roba ma la yansorifu, mereka i'rob dengan i'rob isim yang tidak bisa ditanwin, kama taqaddama, sebagaimana telah disebutkan. Nah, jadi untuk kata hadami di sini berarti ada tiga i'rob. Yang pertama, untuk orang-orang Hijaz, mereka mabnikan isim alam mu'annas dengan wazan fa'ali, mereka mabnikan dengan kasroh seperti kata nazali, isim fi'il amr. Kemudian yang kedua, dari Bani Tamim, sebagian Bani Tamim mengi'rab isim alam mu'annas dengan wazan fa'ali dengan i'rab mamnu minasorof, yang marfu dengan dhommah, mansub dan majrur dengan fathah tanpa tanwin. Kemudian yang ketiga, ini kebanyakan dari Bani Tamim, mereka membedakan antara nama mu'annas yang wazannya fa'ali, kalau akhir hurufnya adalah ro, mereka mabnikan seperti orang-orang Hijaz. Nah, jadi sebagian besar Bani Tamim membedakan nama mu'annas yang wazannya fa'ali, yang akhir hurufnya adalah ro, mereka mabnikan seperti orang-orang Hijaz. Dan kalau akhir hurufnya bukan ro, mereka i'rab seperti i'rab isim yang mamnu minasorof. Demikian untuk nama mu'annas yang wazannya fa'ali, yang dicontohkan oleh Ibn Hisham dengan kata hadhami. Nah, kemudian asani, qala al-muallif asani amsi, kata amsi. Fal hijaziyuna yabnunahu 'ala al-kasri fi jami'i ahwali i'rabihi. Orang-orang Hijaz memabnikan kata amsi dengan kasrah di seluruh keadaan i'rabnya. Bisyarti, dengan syarat, ayakuna ghairu dharfin, dengan syarat kata amsi ini bukanlah dharf. Dharf itu keterangan waktu, yang dimaksud di sini dharf keterangan waktu, yang maknanya adalah fi, yang merupakan jawaban dari pertanyaan kapan. Nah, ini syarat pertama amsi mabni ialah ketika dia bukan dharf. Wa yakuna khalian min al, dan dia kosong dari alif lam, wal idhofati, dan bukanlah mudhof. Jadi syarat kedua, dia tanpa alif lam dan bukan merupakan mudhof. Wa yakuna alaman 'alal yawmi alladhi qabla yawmika mubasyaratan. Dan syarat ketiga, dia itu adalah alam, amsi ini alam, untuk hari sebelum hari sekarang secara langsung, yaitu kemarin. Nah, kemarin secara langsung. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka orang-orang Hijaz memabnikan dengan kasroh di seluruh keadaannya. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, madha amsi bima fihi, telah berlalu hari kemarin dengan apa yang ada padanya. Nah, ta'amaltu amsi wa ma fihi, aku merenungi hari kemarin dan apa yang ada padanya. Ma ra'aituhu mudh amsi, aku tidak melihat dia sejak kemarin. Nah, dari tiga contoh kalimat ini, maka fahuwa ismun mabniyun al-kasri fi mahali raf'in, dia isim mabni dengan kasrah pada posisi rafa. Untuk contoh pertama sebagai fa'il, madha amsi bima fihi, amsi di sini fi mahali raf'in fa'ilun. Kemudian au nasbin, atau Dia fi mahali nasbin, pada posisi nasab. Di contoh kalimat kedua, tamal tu amsi wa ma fihi. Aku merenungi hari kemarin dan apa yang ada padanya. Amsi di sini fi mahali nasbin maf'ulun bih, pada posisi nasab sebagai maf'ulun bihi. Kemudian au jarrin fi mahali jarrin, atau pada posisi jar sebagai isim yang dimajrurkan. Di contoh ketiga, ma ra'aituhu mudh amsi. Aku tidak melihat dia sejak kemarin. Amsi di sini fi mahali jarrin karena sebelumnya ada huruf jar mudh. Nah, ini untuk orang-orang Hijaz. Mereka mabnikan dengan kasroh di seluruh keadaan i'rab amsi jika terpenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan. Wa amma banu tamimin, adapun bani tamim, fa ba'dhuhum yu'ribuhu i'raba ma la yansarifu. Sebagian mereka, sebagian bani tamim mengi'rab dengan i'rab isim yang tidak bisa ditanwin dan tidak menerima kasrah. Fa yarfa'uhu bi dhammati wa yansibuhu wa yajurruhu bil fathati. Dan nasab dan jar dengan fathah, min ghairi tanwinin, dengan tanpa tanwin. Nahu contohnya, marra amsu bima fihi, marfu dengan dhammah sebagai fa'il. Qadaitu amsa fil maktabati, aku menghabiskan hari kemarin di perpustakaan. Amsa maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Intahaitu min amali mudh amsa, aku selesai dari pekerjaanku sejak kemarin. Amsa di sini majrurun bil fathati, majrur dengan fathah. Dan nahu mamnu'un minas sharaf, karena dia mamnu' minas sharaf. Ini untuk sebagian bani tamim mengi'rab dengan i'rab mamnu' minas sharaf. Wa aktsaruhum yamna'uhu minas sharfi fi halati raf'i, tapi kebanyakan dari mereka, kebanyakan dari bani tamim menganggapnya mamnu' minas sharaf ketika rafa, ketika rafa saja. Wa yabnihi 'alal kasri fi halatain nasbi wal jarri, dan mereka mabnikan dengan kasrah pada keadaan nasab dan jar. Ini mayoritas bani tamim. Jadi ketika rafa mereka perlakukan dia sebagai mamnu' minas sharaf, ketika nasab dan jar mereka mabnikan. Fala yudkhiluhu fi babil mamnu'i minas sharfi, sehingga kebanyakan dari mereka tidak memasukkan kata amsi ini dalam bab mamnu' minas sharaf. Fayaqulu, maka kebanyakan mereka mengatakan, marra amsu bima fihi, telah berlalu hari kemarin dengan apa yang ada padanya. Amsu di sini fa'ilun marfu'un. Nah, kemudian qadaitu amsi fil maktabati, aku menghabiskan hari kemarin di perpustakaan. Amsi di sini untuk mayoritas bani tamim mabni dengan kasrah, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Intahaitu min amali mudh amsi, saya selesai dari pekerjaan saya sejak kemarin. Amsi di sini isim mabni fi mahalli jarrin, pada posisi jar karena ada huruf jar mudh. Nah, ini untuk i'rab amsi untuk kebanyakan atau mayoritas bani tamim. Wa hadza idza lam yakun dzarfan, dan ini hukum ini ketika amsi bukanlah dzaraf, kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan. Fa in kana dzarfan bimana fi, kalau amsi itu adalah dzaraf yang maknanya adalah fi, nahwu saratni ziyaratuka amsi, contohnya adalah saratni ziyaratuka amsi, kunjunganmu kemarin membuatku senang. Di sini amsi adalah dzaraf, keterangan waktu. Fahuwa mabniyun 'alal kasri indal fariqaini, maka kalau dia adalah dzaraf, amsi adalah dzaraf, maka dia mabni dengan kasrah di kalangan orang Hijaz dan bani tamim. Semuanya memabnikannya dengan kasrah. Wa in urida bihi Yaumun ma minal ayyamil madiyati. Kalau yang diinginkan dengan amsi ini adalah salah satu hari atau suatu hari dari hari-hari yang telah berlalu. Jadi tidak spesifik harinya. Bukanlah maksudnya adalah hari kemarin secara langsung. Au kana mudhofan au muhalla bi al, atau dia merupakan mudhof atau terdapat padanya al. Amsi ini. Nah, jadi kalau amsi itu maksudnya adalah suatu hari yang telah lewat, tidak spesifik, bukan menunjukkan hari kemarin secara langsung, atau dia mudhof atau terdapat padanya alif lam, maka amsi adalah isim mu'rab. Nahwu contohnya, qadaina amsan fi nuzhatin. Kami menghabiskan suatu hari yang telah lewat dalam dharma wisata. Amsan maf'ul bih mansub. Nah, kemudian amsuna kana jamilan. Kemarinnya kami adalah hari yang indah. Amsuna mubtada'un marfu'un bidhammah wa huwa mudhaf. Kemudian contoh ketiga, innal amsa kana jamilan. Sungguhnya kemarin adalah hari yang indah. Al amsa isim inna mansubun bil fathah. Nah, ini untuk kata amsi. Kita bisa ambil poin. Untuk kata amsi adalah amsi untuk poin pertama dengan syarat dia bukan dorof, tanpa alif lam dan idofah. Kemudian dia adalah nama untuk hari sebelum hari ini secara langsung, yaitu kemarin. Maka ada dua kelompok, orang Hijaz dan Bani Tamim. Untuk orang Hijaz, mereka mabnikan dengan kasroh. Untuk Bani Tamim ada dua kelompok. Mereka yang pertama mengikrob dengan ikrob mamnu minas sorof. Kemudian kelompok kedua mengikrob dengan ikrob mamnu minas sorof ketika rofa, dan memabnikan ketika nasab dan jar. Dan ini yang mayoritas. Nah, kemudian poin kedua, kalau dia adalah dhorof, maka orang Hijaz dan Bani Tamim memabnikan dengan kasroh. Kemudian poin ketiga, ketika dia tidak menunjukkan hari sebelum hari ini secara langsung, atau padanya ada alif lam, atau dia adalah mudhof, maka dia mukrob. Nah, demikian penjelasan matan qatrun nada, hadami dan amsi yang dicontohkan oleh Ibn Hisham di matan qatrun nada dan dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitab beliau ini, Ta'jilun nada bisyarhi qatrin nada. Wallahu a'lamu bis-shawab.